Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam usli nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan setelah itu berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, hari ini sudah hari ke-15 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Masya Allah ibadah kita, sholat, kemudian qiyam, siyam, puasa kita khususnya, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan penerimaan yang baik, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa di hari ke-15 ini kita pun sudah memperdalam banyak di kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Wah, ini kita bisa sampai numpin ya. Karena kita mencoba teman-teman sekalian untuk bisa mengorelasikan dan menyinergikan. Jadi apa yang ada di Al-Bukhari, misalnya apa yang ada di hadis Muslim, ketemu enggak? Karena kan seringkali kita ngaji disebutkan di hadis Muslim kan nomor sekian. Nah, ini hadis Muslimnya juga saya hadirkan yang ini ya. Kalau yang Al-Bukhari-nya, ini yang dengan syarah ya, saya punya juga yang ini yang dengan syarah. Ada dua jenis yang saya punya yang dengan syarah, ya syarah terbatas ada 4 jilid. Kemudian nanti ada syarah yang sangat populer yang Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari itu 18 jilid. Nah, ini kita tampilkan dulu yang tanpa syarah supaya enggak terlalu banyak di mejanya gitu ya. Nah, ini juga kita terangkan berdasar syarahnya juga dan berdasar pendekatan-pendekatan linguistik, sejarah, dan korelasi dengan kitab-kitab lainnya. Ini ada Sunan Nasa'i, dan Abu Daud, kemudian nah ini yang terbaru yang Sunan Tirmidzi ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kemarin kita di Madrasah Al-Imam Al-Bukhari sudah masuk ada bab yang sangat penting dalam Kitabus Shaum. Ya, Kitabus Shaum yaitu pembahasan seputar tentang puasa. Yang baru bergabung teman-teman, nanti bisa dilihat ya awal-awal pembahasan jumpa kita. Jadi Imam Al-Bukhari, beliau menuliskan 97 tema besar diberi nama dengan kitab. Nah, kitab ke-30 ini yang ada di tangan saya sekarang ini. Saya bukakan ya di halaman 280. Nah, ini Kitabus Shaum yang ini ya. Nah, ini kitab ke-30, tema ke-30 dari 97 tema. Nah, masing-masing punya subtema dan kita ini sudah masuk di subtema yang keberapa nih kemarin? 9. Ya, subtema 9 kemarin dengan teman-teman dari PKU. Ya, pendidikan kadar ulama, alhamdulillah biasanya mereka hadir bersama kita, tapi ini ada satu kondisi saya juga mesti beraktivitas ya, dan kita menyesuaikan. Insyaallah besok bergabung dengan PKU lagi. Hari ini kita akan fokuskan masih di bab yang ke-9, yaitu hal yaqulu inna shaimun idza syutim. Ya, apakah kemudian kita harus berkata saya sedang puasa ketika dicela oleh orang atau diprovokasi oleh orang lain. Dan di dalam kaitan bab ini ada yang belum kita tuntaskan ya, tentang kebahagiaan seseorang yang tengah menunaikan siam saat dia berbuka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kegembiraannya? Apa yang menyebabkan dia gembira? Itu yang coba kita akan uraikan di kesempatan kali ini sebagai penutup di uraian kesempatan yang lalu di hari ke-14. Izin saya bacakan dulu teman-teman sekalian hadisnya untuk mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Satu topik ya, hadza bab, inilah satu topik yang terkait dengan pembahasan puasa. Hal yaqulu, apakah seseorang yang tengah berpuasa itu ya kemudian mesti berkata inna shaimun idza syutima. Saya ini sungguh sedang puasa ketika ia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Ya, di sini bahasanya dicaci dan saya sudah pernah terangkan ya, di pertemuan yang lalu atau diprovokasi. Nomor hadis 1904 ya di Kitabus Shaum nomor ke-14 di urutan awal sampai ke sini. Nomor hadis 1904. Qala hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham bin Yusuf an Ibn Jurayj qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Ziyad annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Ini sudah saya terangkan kemarin, jadi tidak perlu saya uraikan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa yang beliau sabdakan? Qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Derajatnya hadis qudsi dan sudah saya terangkan juga. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal perbuatan anak cucu Adam itu akan kembali kepada dirinya. Ya, kembali kepada dia, dicatat oleh malaikat, lalu kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka dan dihisab di hari kiamat nanti untuk menjadi penentu apakah kebahagiaan yang ia raih dengan mendapat rahmat Allah kemudian ke surga ataukah nestapa yang ia dapatkan karena tidak serius atau mengingkari apa yang Allah perintahkan. Illa siyam, kecuali puasa. Dari sekian amal itu ada yang khusus yaitu puasa. menggunakan kata asyam menunjuk pada puasa yang tidak sembarangan, bukan yang sia-sia, bukan yang seenaknya, tapi mengacu kepada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan, Rasulullah kemudian jelaskan. Ini juga sudah saya uraikan dengan panjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas, dan luas terbentang di bab-bab yang sebelumnya. Tien? Jika ia kerjakan dengan benar, fa'innahu li, maka puasa yang ia tunaikan itu li, itu untukku. Maksudnya adalah Allah yang langsung menilai. Ya, interaksinya dengan Allah, Allah yang langsung menilai. Kalau Allah sudah memberikan penilaian, wa ana ajzi bihi, maka semua mutlak. Ya, pemberiannya, apresiasinya, balasannya langsung dari Allah. Saya sering katakan, kalau yang amal lain itu standar baku, udah ada standarnya. Misalnya sholat, tuh kan, sholat selesai, kita tunaikan kalau sendirian, sekali sholat tuh kan, itu 10. Semua amal itu 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, yang punya nilai pahala, maka dituliskan 10 kebaikan. Dan sholat disebut dengan hasanah. Seperti di Quran surah ke-11 Hud ya, ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu maksudnya salat. Karena pembuka ayatnya aqimish salata ya tarafain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat oleh kalian sekalian ya, di kedua sisi siang ya, dari mulai subuh sampai dengan ke asar gitu kan. Wa zulafa minal lail, kemudian juga dari maghrib sampai dengan ke isya. Innal hasanat. Semua perbuatan salat itu disebut dengan hasanat, jamak dari kata hasanah. Ya, yudhibna sayyiat itu berpotensi menggugurkan keburukan-keburukan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ditafsir nanti di Quran surah 29. Al-Ankabut ayat ke-45. Nah, lebih daripada itu teman-teman sekalian dapat pahala. Setiap kali dikerjakan selesai itu 10 poin. Ya, 10 kebaikan. Nah, kalau dikerjakan berjamaah, kemarin kita bahas kan hadis-hadisnya, ya baru datang ke masjid udah dapat 25, kemudian setiap langkahnya satu mengangkat derajat, yang satu menggugurkan kesalahan-kesalahan kecil sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati nasoha. Kemudian sholat lagi dapat 27, kan? Nah, itu penggandaannya luar biasa. Nah, itu standar infak misalnya, standar infak kan 700 kali lipat. Quran surah kedua ayat 261. Lalu ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Kalau benar infaknya bukan karena Allah ikhlas, maka dia seperti menanam satu butir, tumbuh 7 cabang, dari setiap cabang ada 100 butir baru. Sering dikalikan 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Kalau infak 7.000, orang sering kalikan dengan 700. Ya 700.000 ukurannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu standar. Baca Quran misalnya. Baca Quran kan setiap hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih di At-Tirmidzi. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran itu dilipatkan dengan 10 kebaikan. Di alif lam mim, jangan dibaca alif lam mim. Kata Nabi falam ya aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, setiap hurufnya ya 10 kebaikan. Nah, itu standar. Nah, ini yang standar yang disampaikan kepada kita untuk motivasi. Apatah kalau amalan itu jadi berlipat karena Allah berkehendak. Allah langsung yang ngasih ini, di luar batas yang tadi. Jadi boleh jadi yang tadinya 10, tiba-tiba jadi 1000, kan? Seperti kemarin saya sampaikan. Yang tadinya 700, wallahu yudhaifu liman yasha, ya, ujung ayatnya itu. Kalau Allah yang sudah menentukan langsung, dikalikannya sudah lain, 7 juta. Ya, misalnya 7 miliar, bisa aja. Infak 1000, nilainya di sisi Allah menjadi 7 miliar. Mungkin. Karena Allah yang ngasih. Nah, ini orang puasa, teman-teman sekalian. Ini kata kuncinya, saya pengen garis bawahi. Karena Allah yang memberikan langsung penilaian, maka menjadi berlipat semua amalannya. Semakin ikhlas, semakin berlipat, semakin dikerjakan karena Allah, semakin terganda. Gitu. Semua berlipat, berlipat, berlipat, berlipat. Saya kasih gambaran begini ya. Kalau Anda misalnya, teman-teman, mengerjakan sesuatu nih, di kantor kan, nah, tiba-tiba ini laisa kamitsli syai ya, enggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Ini kasih ilustrasi yang singkat di kehidupan kita. Anda ke kantor, biasa dapat gaji misalnya kan sebulan 5 juta, kan? Nah, terus tiba-tiba datang bos Anda nih. Datang bos Anda mengatakan, "Saya akan nilai sendiri ya semua pekerjaan kalian ini. Baik ya, yang paling bagus nanti aku kasih langsung." Nah, kan kasih langsung. Saya kan dari bosnya. Oh, tiba-tiba teman-teman sekalian, yang tadinya cuma 5 juta karena bagus, bosnya senang, dikasih 150 juta. Berapa kali lipat tuh? 30 kali lipat. Ya, 30 kali lipat. Pertanyaan saya, Anda senang nggak? Senang kan? Oh, luar biasa. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat. Karena perusahaan senang untung besar nih. Ya, senang dengan semua yang apa Anda kerjakan, bosnya langsung kasih nilai. Nah, suasana itu kita bawa dulu dengan meneruskan. Ya, meneruskan hadisnya. Sudah, kemudian, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ وَصِيَ مُجُنَّةٌ. Dan puasa yang seperti itu akan menjadikan perisai. dalam diri orang yang puasa itu dikasih oleh Allah satu anugerah, terbebas dia dari maksiat, dan untuk melatih semua itu, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau dia, ciri orang ini, ciri orang yang mendapatkan berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ciri-ciri orang yang tadi dapat dari bos di perusahaan itu kan kelihatan ulatnya gitu kan. Terus dia menjauhi apa yang dilarang oleh bos, dia tekun gini, dia tingkatkan lagi atas kerjanya. Nah, ini sama. Di hadis kursi ini dikatakan orang-orang yang mendapatkan tadi ciri-ciri, orang-orang mendapatkan anugerah dari Allah yang berlipat tadi, maka terlihat dari dalam penampakan dirinya, puasanya serius. Dia mencegah perbuatan maksiat dan setiap kali dia menunaikan puasa, dia menahan dari segala apa yang dilarang Allah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan setiap kali ditetapkan kepada dia hari untuk dia berpuasa, dia menahan, fala yarfuth, maka dia menjaga untuk tidak berkata menjauhi larangan. Ya, lisan ini sumber dari segalanya, seperti kemarin saya bahas, saya tidak perlu perpanjang lagi. Jadi dia tahan dari semua perilaku-perilaku yang buruk. Kemudian wala yashab atau wala yajhal, di riwayat lain dia tidak berlaku yang bodoh, kan? Sesuatu yang merusak puasanya, sesuatu yang membuat Allah murka apalagi gitu kan. Dan juga mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan segala yang buruknya. Fa insa bahu ahadun au qatalahu, kan, maka jika ada orang yang mencela dia, mencela di sini pakai sab. Kemarin saya terangkan kalau syatama langsung kepada aspek fisikal kita, kalau sabah itu aspek kepada kadang-kadang non fisikal, ya, seperti keyakinan kita, gitu kan, kemudian apa yang kita orientasikan dan sebagainya, itu yang dicela. Ya, mencela fikiran, mencela keyakinan itu menggunakan kata sab, lebih umum. Lebih umum, tapi kalau syatama itu spesifik pada hal yang terkait dengan materi fisikal. Ya, yang kemarin saya terangkan, silahkan dicek kembali. Kemudian al-qatalahu atau dia mengajak untuk berselisih. Ya, ribut. Baik itu sekarang perang di medsos, perang kata-kata, perang ini, perang itu. Orang puasa enggak begitu. Orang puasa enggak begitu. Ya, makanya di sini hadisnya mengatakan falyaqul inni mar'un sha'imun. Dia akan berkata, saya seorang yang sedang puasa. Sayang nih ya, masa melanggar ketentuan Allah disuruh begini, ya Allah nanti saya lipatin nih. Ya, pahalanya saya berikan berlipat, begini, tambahin luar biasa gitu kan. Nah, tiba-tiba kemudian harus dikotori dengan ini sehingga dia gak jadi dapat itu. Sama ilustrasi tadi di perusahaan, ada bos janjikan berlipat sekian puluh kali lipat, gini dia ngasih langsung gajinya kepada Anda, tiba-tiba Anda melanggar. Bukannya Anda kerja dengan benar, malah ribut sama karyawan. Anda ribut sama karyawan, Anda saling kata-katai, dan itu terlihat oleh bos Anda. Apa menurut Anda, bos Anda akan memberikan Anda apa yang dijanjikan? Mustahil. Itu hal yang mustahil, itu gak akan pernah terjadi. Nah, sama persis ilustrasinya teman-teman sekalian, kita bawa ke dalam suasana puasa. Dan pemberian Allah laisa kamitsli syai. Pokoknya semua yang terkait dengan Allah laisa kamitsli syai. Gak ada yang serupa dengannya. Ya. Nah, kita ambil ilustrasi tadi dalam dunia kehidupan kita saja, kita tarik kemudian untuk memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ada bandingan yang Allah berikan kepada kita, luar biasa, semua tinggi, tapi harus dikotori dengan ini. Kan terprovokasi, malah berselisih, malah saling ejek, saling celah, saling bikin hoax, saling umbar aib, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, teman-teman sekalian, maka wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, gitu kan, Nabi sampai bersumpah. Kalau ada orang mampu menjaga diri dari semua yang tadi, berpuasa dengan baik, meningkatkan amal soleh. Jadi kalau salahnya udah ditekan, solehnya kan naik. Nah, maka yang seperti ini, Allah berikan apresiasi, perhatikan Nabi sampai bersumpah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad SAW yang berada di tangan Allah dalam genggamannya. Kuat sekali sumpahnya. Ya, lakhulufu famis sa'imi atayyabu inda Allahi min rahil miski. Ya, maka pertama akan diberikan ciri di hari kiamat orang-orang seperti ini. Jadi ada tandanya, kasih kisi-kisi. Ya, orang-orang yang seperti ini di hari kiamat, teman-teman sekalian, itu diberikan kemuliaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tandanya. Apa di antara tandanya? Tandanya adalah nampak bau semerbak wangi. Ya, di lisannya karena kebiasaan dia saat puasa tadi. Ya, jadi semerbak wanginya dalam konteks dunia sifatnya majasi, kiasan, yaitu wanginya, kata-katanya wangi dengan kebaikan. Enggak ada kotoran karena dilatih saat puasa. Maka terbiasa dia selama 11 bulan berikutnya, sebulan lagi dipertahankan lagi. Jadi kata-katanya mulia, enggak pernah celah orang. Gak pernah bikin hoax, gak pernah menyakiti, gak pernah macam-macam. Kata-katanya bagus ya, kan? Itu kan wangi, orang senang. Seperti saya bilang kemarin, kadang dibikin status, kan, kadang di-share dan sebagainya. Nah, di akhirat itu diwujudkan dalam bentuk wangi yang semerbak, yang sesungguhnya. Diketahuan jelinya, ahli puasa, bicaranya wangi kemana-mana, kan? Dan sebelum dipanggil, bab rayan yang sudah terbahas, pintu orang-orang puasa, bab rayan. Nah, ini gambaran cirinya. Dan ada momen menggembirakan. Nah, apa momen menggembirakannya? Mari kita lihat, ya. Masya Allah, lisaimi farhatan. Nah, bagi orang yang puasa seperti tadi, dia bisa jaga ketentuan Allah, dia jaga ketentuan Rasulullah SAW, detailnya dia pelajari betul, dia amalkan, dia jauhi yang haram-haram dan sebagainya, maka dia akan punya dua kebahagiaan. Ini jaminan nih. jaminan langsung dari Nabi disampaikan lewat hadis qudsi. Artinya Allah menjamin melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kebahagiaan. Pertama apa? Yafrahuhuma, dia akan berbahagia dalam dua keadaan itu. Satu, idza aftara, ya fariha, yaitu pertama saat dia tengah berbuka. Tiba waktunya. Jadi waktunya dia buka. Nah, ini wajar kan, teman-teman sekalian? Nah, sekarang gini. Anda kerja tadi kan maksimal, semuanya dikerjakan. Dijanjikan tadi dilipatkan sekian puluh kali lipat dan sebagainya. Tiba kemudian waktu kerjanya jam 7 sampai jam 5 misalnya. Ya kan? Anda sudah mengerjakan semua itu nih. Tiba kemudian ada tiba waktunya nih mau selesai. Ya, jangankan jam 5, mendekati jam 5 aja Anda sudah senang. Begitu jam 5 selesai. Wah. Masya Allah. Ya kan? Dah. Tuntas nih. Anda bahagia. Anda bisa menunaikan tugas sesuai dengan yang diberikan kepada Anda. Nah, maka orang puasa juga demikian. Begitu dia sampai, teman-teman kalian, kepada waktu dia akan berbuka, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena apa yang dia telah kerjakan tadi, ya, itu telah tiba perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari. Jadi sebetulnya orang puasa itu harusnya bahagia tiap hari. Gitu. Puasa itu harusnya bahagia. Puasa itu bukan lemes, nunggu-nunggu buka, lihat jam lagi. Walaupun itu proses. Itu proses menuju kebahagiaan yang sejati. Itu proses. Nanti pada akhirnya akan naik, udah lupa dengan semua itu, menikmati ibadah. Ya, menikmati ibadah. Apalagi dia paham dengan semua tadi. Oh, yang dia kerjakan, dia lakukan ini, lakukan itu. Dia kumpulkan semuanya. Ya, makanya nanti ada satu apresiasi yang tinggi ketika dia akan tiba pada saat buka puasa itu. Ada satu riwayat hadis yang menyampaikan motivasi kepada dia bahwa saat berbuka itu, tibalah janji Allah untuk diberikan kepada dia. Ya, itu tetap pahala dia ditetapkan. Ya, pahala itu dalam konteks kehidupan akhirat kita disebut ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nanti tetap itu sabat. Ya, sabatal ajru. Tetap nih. Ya, kamu udah berusaha untuk begini, untuk begitu. Wah, itu kalau bonus dunianya tuh hilang. Hausnya udah mau hilang nih kan, dia bahagia udah selesai semuanya gitu kan. Terus kemudian tenggorokannya akan mulai basah nih, dia mau minum karena udah selesai nahan ini selesai. Dan dia yakin ada pahala sih Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, maka ini ditafsir nanti di hadis yang lain. Kalau kita buka hadisnya Abu Daud ya. Sini hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini di kitab Siyam. Nih, yang kitab ini kitab saya. Ya, yang ini teman-teman sekalian ya. Nah, di kitab ini di halaman 317. Masih di kitab Saum 317 bab 22 kalau saya enggak salah. Ya. Bismillah. Nah, ini dia kita ketemu. Halaman 317. Nah, ini dia. Nah, nih, betul bab 22. Ya, nah ini. Bab 22 halaman 317 ini ya. Kitabnya yang ini ya, yang saya punya ini. Ya, yang belum ada syarah, kan? Nah, langsung hadis semuanya. Nah, ini yang bawah nih. Ya. Baik. Babul qauli 'indal iftar. Bab apa yang dibacakan, ya apa yang dibacakan indal iftar ketika berbuka. Nah, ini dia. Kan tadi di hadis Al-Bukhari disampaikan kepada kita kan? Ya, ini teman-teman sekalian, lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara. Fariha. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, dia gembira. Ketika dia berbuka dia gembira. Aftara yuftiru iftaran. Nah, kenapa dia gembira? Jadi aftara berbuka, yuftiru akan berbuka, iftaran saat buka, kan? Nah, sifatnya keadaannya kata bendanya. Ini dia saat buka itu saat iftar. Nah, kan ada iftar jima'i, ya, buka bersama, ya kan? Dan seterusnya. Nah, saking gembiranya, dia berkata sesuatu. Apa yang dia katakan? Nah, ini yang dia katakan nih. Karena ini ditafsir di hadis-hadis dengan hadis lagi. Misalkan kita Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Ya, lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di bab ke-22, babul qawli 'indal iftar, nomor hadis 2357. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Yahya, Abu Muhammad haddatsana Ali bin Al-Hasan, akhbarani Al-Husain ibn Waqid haddatsana Marwan, ya'ni ibn Salim. المقفع قال رأيت ابن عمر رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال. Ini riwayatnya dari Ibn Umar ya radhiyallahu taala anhuma. Ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, jadi beliau meriwayatkan satu hadis dan beliau faqih, ahli fikih gitu kan. Satu kali beliau sedang menggenggam jenggotnya ya begini ya, ya kan. Nah, gitu kan. Lalu kemudian ini kan kadang-kadang ada yang rontok gitu kan, atau ada yang nempel di tangan atau apa. Nah, ini sambil dirapihkan oleh beliau yang nempel di sini, kemudian beliau kemudian sisihkan ya, dirapihkan. Intinya sedang merapikan jenggotnya. Setelah itu apa, beliau menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ini dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, jika beliau berbuka, qala, Beliau mengatakan, ini dia, dhahabal dhama'u wabtallatil anraqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang tadi, ya kan? Dia berjuang dan sebagainya, kemudian dia merasa ini alhamdulillah waktunya tiba nih, wah sekarang tenggorokan dah mulai basah insyaallah gitu kan. Nah, kemudian dahaga juga akan mulai hilang, lebih daripada itu pahala yang Allah janjikan tadi insyaallah bisa diraih. Ya kita punya keyakinan sebelum kita pulang diperlihatkan itu semua. Nah, pahala tadi disebut dengan ajrun, ya kan? Thabata telah tetap ditetapkan. Maka di sini kita katakan dhahaba dhama'u, ya kan? Telah hilang nih dahaga itu. Telah hilang dahaga itu kan. Nah, jadi yang tadinya ini bisa dipahami dengan i'tibar mayakun. Jadi di ilmu balaghah itu begini, ada ungkapan kana tapi i'tibar mayakun. Diungkapkan dengan fi'il madhi tapi bentuknya mudhari'. Nah, ini banyak ini, ya. Nah, kalau kita belajar di ilmu balaghah nanti di ilmu bayan khususnya dalam hal penyampaian teman-teman sekalian, itu saking fasihnya Nabi itu diungkapkan dengan bahasa yang tinggi sekali. Nah, ini kalau orang misalnya hanya bahasa tekstual saja, enggak dia baca dengan pendekatan balaghahnya, dia baca dengan pendekatan ilmu sharaf saja, dia diartikan telah hilang haus itu berarti dia minum. Ya kan? Dia minum dulu, telah hilang dahaga, telatil orok, tenggorokan basah. Ya kan? Makanya ada yang mengartikan, oh ini bismillah dulu, minum dulu, kemudian baru baca doa ini. Ya? Nah, ini apa namanya? Karena ini sigotnya bentuknya fi'il madhi katanya kan telah hilang haus, berarti hausnya hilang dulu baru baca doa gitu kan. Seterusnya. Nah, itu kita hargai enggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih memahami ini dalam perspektif ilmu balaghah dengan tingkatan yang sangat tinggi. Jadi dhahaba di sini fi'il madhi tapi i'tibar ma yakun pada sesuatu yang akan terjadi. Jadi bukan saat telah buka baru dibaca. Kalau saya baca ini sebelum buka, sebelum minum. Ya, sebelum minum. Sebelum minum kita akan minum. Kita merasakan suasana itu. Makanya kan orang puasa itu jangankan saat minum, dengan adzan sudah bahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, buka. Udah bagi anak-anak kecil kan. Nah, orang dewasa itu mamanya beda. Kalau anak kecil kan pengen makan, minum. Orang dewasa bukan itu. Orang dewasa ke hadis tadi. Alhamdulillah ya Allah, tuntas sudah saya bisa menunaikan, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ada pahala yang langsung Allah berikan. Dan kita yakin itu, ya. Makanya insyaallah dhahaba akan hilang. Nah, itu fi'il madhi masuk ke mudhari. Nah, adzan berkumandang sedangkan hilang haus nih, akan basah tenggorokan nih, dan akan ditetapkan. Makanya pahalanya nih ditetapkan, akan ditetapkan oleh Allah saat ini juga gitu kan, dan nanti akan saya lihat di hari kiamat pahala yang telah Allah siapkan. Pengen rasanya, pengen cepat lihat gitu kan. Nah, ini banyak di Quran juga banyak, inna fatahna laka fathan mubina kan, surah Al-Fatah itu surah ke-48 ya kan, itu fathah itu telah ya, fi'ilnya fi'il madhi tapi maknanya mudhari ya, padahal pak saat ayat itu turun Fathu Makkah belum terjadi. Inna fatahna, kami akan bukakan, sungguh kami akan tetapkan untukmu ya, akan dibukakan untukmu Makkah ya, dan dengan pembukaan yang dahsyat. Kenapa menggunakan bentuk fi'il madhi? Untuk memberikan motivasi seakan-akan Makkah itu ada di tangan, sehingga ketika datang ke sana udah lebih semangat. Sama ini juga, kenapa menggunakan bentuk fi'il madhi di sini? Memberikan gambaran kepada kita seakan-akan pahala itu sudah kita dapatkan dan kebahagiaan itu sudah kita raih. Jadi orang puasa itu teman-teman sekalian baru dengar azan aja ya seakan-akan tenggorokan udah basah. Ya, seakan-akan udah enak gitu. Makanya ketika puasa Allahu akbar Allahu akbar tuntas, kayaknya kan udah basah ya tenggorokan itu. Coba silakan, energinya akan beda. Orang puasa dengar azan, azannya maghrib bukan azan duhur. Azan duhur langsung tenggorok, langsung semangat ya. Itu tandanya ada persoalan. Azan maghrib, begitu azan maghrib dia senang seakan-akan tenggorokan basah. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Nah, makanya dia berkata kan, dhahaba dhama wa tallatil anraq wa thabata al-ajru insyaallah. Kemudian dia minum dan teruskan dengan doa yang lain. Karena ini baru doa pembuka, teman-teman sekalian. Ini baru doa pembuka. Ya, jadi di sini Allah telah tetapkan kepada dia satu pahala, satu kebaikan, dan ditetapkan di antara kebaikan yang lain adalah Allah akan memberikan pengabulan doa untuknya. Nanti ada di hadis lain, hadis sahih. Thalathatun la turaddu da'watuhum, tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya. Ya, yang pertama adalah limamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil jangankan kebijakan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisaimi hatta yaftira. Seorang yang puasa sampai dia buka. Jadi buka itu puncak kita sebetulnya. Ya, kita mengerjakan segala hal apapun dan sebagainya, kita punya kebutuhan tersampaikan kepada Allah, Allah kasih. Ya, sama dengan Anda punya asisten rumah tangga kerja luar biasa, Anda perintahkan jam 6 kerja, di jam 5 udah kerja. Ya, kemudian dia maksimalkan semuanya, tiba-tiba dia datang kepada Anda. Ya, Pak Ibu, saya ada kebutuhan sebetulnya. Ini anak saya besok mau ujian belum bayar 1 juta. Anda, menurut Anda punya kemampuan, Allah titipkan pada Anda lebih, enggak ada apa-apanya misalnya, bahkan bisa Anda kasih 2 juta. Begin? Nah, ini sama persis saat sedang Anda dalam keadaan puasa, ya, Anda memohon kepada Allah, Nabi sampaikan kepada kita. Di saat-saat mustajab dikabulkan doa. Hanya doa pembuka. Begitu Anda bahagia seperti ini, jangan lupa doanya, minta kepada Allah. Apakah pengen minta hafal Quran kah, kan? Pengen minta bisa dilancarkan kehidupan, pengen dapat husnul khatimah, pengen kembali kepada Allah dalam kebaikan dan sebagainya. Jelas ya. Nah, makanya ada sebagian doa-doa lain juga yang disebutkan di sini. Masih di Sunan Abu Dawud, teman-teman sekalian. Hadisnya setelahnya lagi letaknya. Ini setelahnya nih. Ini 33 ini yang tadi nih 2357, kan? Yang ini 2358. Cuman beda satu garis nih, masih di bab yang sama malah. Ya. Babul qauli indal iftar, bab apa yang dikatakan saat sedang berbuka. Jadi di sini langsung urutannya 2358-nya qala hadatsana musaddad hadatsana husaim an husain an wa'adh ibn az-zuhrah annahu balaghahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini masyaallah. Ini ada tambahan di sini, walaupun status hadisnya ada yang mengatakan dhaif, tapi nanti kita bahas. Di sini disebutkan dhaif. Statusnya tapi dhaif dari segi sanad. Ya ingat, sanad, dan ini masuk afdoliyatul amal, keutamaan amalan. Nanti saya jelaskan dari segi fikih, teman-teman sekalian. Jadi urutannya begini, kalau dari segi fikih itu, ada hadis-hadis ya, fikih hadisnya, kalau status hadis yang terkait dengan keutamaan amal, yang tidak mengikat kepada pokok ibadah langsung. Bukan hadis tentang sholatnya langsung, hadis tentang praktikal hajinya langsung, apalagi tentang akidah misalnya, tapi hadis ini terkait dengan keutamaan, tambahan kehidupan amal saja. Yang kalaupun misalnya ada dalil umum, tidak spesifik hadisnya, kita katakan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, itu masih diperkenankan. Seperti apa doa? Doa itu kan diminta oleh Al-Quran, bahkan oleh Nabi, perbanyak doa, perbanyak doa. Terus kan tidak semua doa-doa yang kita akan panjatkan, boleh jadi situasinya sama dengan orang lain, bahkan sama dengan di masa Nabi SAW. Ya, ini ada, tadi malam ada seorang siswa datang ke saya minta doa supaya dia luluskan SMBPTN ya, dulu UMPTN itu kan. Nah, di media sosial juga ada tuh yang minta-minta, saya pengen kesini, mohon didoakan dan sebagainya. Ya, zaman Nabi mana ada SMBPTN, Joni? Ya kan, zaman Nabi kan ujian kehidupan yang banyak. Ya, makanya pas ada anak mau sekolah, besok ujian, ya aduh Pak, mohon maaf Pak, janganlah Pak. Kenapa? Udah banyak ujian kehidupan Pak, masa ujian lagi? Jadi, dia berdoa, ya Allah, mohon aku ya Allah luluskan besok dalam ujian nasional ya Allah, gitu kan? Nah, ini kan nggak ada zaman Nabi. Tapi boleh nggak? Boleh. Dikabul nggak? Allah kabul kalau benar kita mau mintanya. Ya karena kan ada apa namanya? Ada kaidah dalam Al-Quran. Kulit Allah abid ar-Rahman, minta kepada Allah abid ar-Rahman atau kepada ar-Rahman atau idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Ya mohon kepada Allah, Allah akan jawab. Jadi apa sih dalam kehidupan kita? Dan kehidupan itu dinamis sifatnya. Makanya boleh kita berdoa. Orang Arab misalnya, Allahumma inni ya Allah, Allahumma najihni ya Allah fi imtihanil watani, ya Allah luluskan aku dalam ujian nasional. Bisa. Kita minta dengan bahasa kita, kan? Ya Allah, mohon luluskan saya dalam ujian UMPTN besok ya Allah. Berikan nilai yang baik untuk saya ya Allah. Sekiranya dengan itu saya bisa beribadah kepadamu dengan ilmu yang kau titipkan kepada saya lewat yang saya inginkan itu. Demikian cara mintanya. Arahkan ke ibadah. Nah, ini sama persis kalau saya katakan begini misalnya. Tadi kan doa pembuka, dhahabadh dhamma dan sebagainya, kan? Dhahabadh dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajr. Insyaallah. Kemudian saya akan minta setelah itu, ya Allah. Ya Allah, mohon berikan rezeki yang halal kepada hamba ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah anugerahkan kemuliaan kepada hamba ya Allah. Ya Allah, aku telah berpuasa untukmu seperti apa yang telah engkau mintakan. Kan tadi asyamuli kan? Ya, kata Allah siam itu puasa itu untukku. Kalau saya katakan puasa saya telah puasa untukmu ya Allah. Jadi kalau saya katakan untukmu berarti laka. Kalau li untuk saya, ya kan? Nah, kalau misalnya saya katakan dengan penuh kerendahan hati ya Allah, nah itu ya kita katakan ya Allah, saya telah puasa untukmu seperti apa yang telah engkau perintahkan ya Allah. Dan saya yakin dengan apa yang kau janjikan kepada saya. Yang kau janjikan bahwa kau akan berikan pahala berlipat-lipat. Kau janjikan akan kabulkan doa-doa. Kau janjikan akan nilai dengan baik, ya Allah. Dan ya Allah, aku pun sekarang berbuka karena rizki darimu, ya Allah. Ya, karena rizki darimu, maka mohon berikan rahmatmu kepada aku, ya Allah. Anugerahkan kemuliaan kepada aku, ya Allah. Kepada keluarga aku, kepada teman-temanku, kepada kaum muslimin, ya Allah. Terima amal ibadah kami, ya arhamar rahimin. Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Ya kan? Terus Nabi mengatakan itu enggak? Ya enggak. Kenapa? Kan Nabi enggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kita Arabkan itu, maka kalimatnya berubah jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizq aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makanya di bawah ini ada satu riwayat contoh kepada kita. Kalau udah baca dhahabadh dhamma jangan berhenti di situ. Nih, ada contoh doa di bawahnya. Ya, contoh doanya apa? Nah, yang tadi saya bacakan Allahumma laka sumtu, ya kan? Wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, di contohnya yang di bawah ini. Ya, walaupun status hadis ini secara sanad, sanadnya dhaif, dan dhaifnya bukan dhaif parah, dhaif yang harus ditolak begini-begini, tidak. Tapi punya keutamaan amal dari isinya, matannya benar. Maka jadi contoh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu kan fakir, kan? Masa Anda mau katakan Imam Abu Dawud bid'ah nih? Bid'ah apa gitu kan? Jangan sembarangan lah berkata ya. Di sini kita kembalikan ke sini. Ini contoh dari ulama bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar. Kalau ada yang berdoa misalnya pada saat puasa benar dia katakan dzabadzamma talatil urqa tabatul ajin insyaallah. Dia katakan, ya Allah dia di hadis qudsi mengatakan siyam muli kita katakan Allahumma laka sumtu ya Allah kepada-Mu aku untuk mau puasa seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Allahumma laka sumtu. Ya. Kemudian wa bika amantu dan aku yakin dengan apa yang telah Engkau janjikan kepada-Ku. Ala rizki ka aftar tu dan aku sekarang puasa pun rizki dari-Mu ya Allah. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin yang Maha pemberi rahmat. Rahmat itu kan puncaknya. Allah ngasih sayang rahmat, Allah ngasih ampunan rahmat, Allah ngasih keberkahan rahmat. Jadi kita minta rahmat, enggak minta banyak ya Allah karena waktunya singkat. Waktunya singkat ya Allah, mau minum dulu, waktunya singkat ya Allah, mau makan kurma dulu, waktunya singkat ya Allah gitu kan. Mau makan dulu ya atau mau sholat maghrib, yang penting rahmat-Mu aja saya minta kan. Itu bahasa singkatnya. Jelas ya? Nah, jadi sebetulnya apa yang sering kali diperdebatkan di masyarakat, esensinya enggak dipahami. Jadi kalau kita ngerti esensi teman-teman sekalian, justru akan diamalkan. Ya, akan diamalkan. Ya. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang enggak dipahami. Ya, itu namanya menunjukkan satu ketidaktahuan. Saya tidak mengatakan kebodohan ya. Ya, saya tidak mengatakan kebodohan, saya mengatakan ketidaktahuan. Jangan berdebat pada sesuatu yang tidak dipahami, ini menunjukkan satu hal yang tidak diketahui, ya, menunjukkan ketidaktahuan kita dan itu sesuatu yang parah. Ya, karena itu kita pahami esensinya, kita amalkan dalam kehidupan. Itu asalnya. Ya, saya sudah tunjukkan kepada Anda dalilnya, kitabnya saya tunjukkan juga yang mana, halamannya tunjukkan, kemudian nomornya disampaikan, pembahasan ulamanya jelas, ya, kita ketahui. Dan hadis tadi sebenarnya di riwayat lain juga yang Allah Malaka Sumtu itu ada yang menguatkan. Ya, ada apa namanya, ada yang mengatrol menjadi statusnya yang sahih yang baik. Artinya apa? Artinya doa itu dianjurkan kepada kita untuk dibaca. Sekiranya enggak ada bacaan-bacaan lain, hafalkan. Maka itu sudah mencakup keseluruhannya. Jelas ya? Ah, baik. Nah, kita kembalikan kepada yang tadi, teman-teman sekalian. Kan ada keadaan yang selanjutnya yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bisamih. Dan jika dia berjumpa dengan Rabb-nya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya kebahagiaan tinggi karena membawa puasa yang telah ia tunaikan. Ya jelaslah. Dia buka aja di dunia dia bahagia karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahala untuk dia, terus dikasih rahmat, kasih ampunan, kasih ini, kasih itu, kasih itu, ketenangan. Apalagi sekarang waktu pemberiannya tiba. Kayak ginilah. Tadi yang saya ilustrasikan ya, dan laisa kamitsli syai. Anda kerja jam 5 sampai jam 7, mulai sekarang dilipat gandakan sampai 30 kali lipat, bisa dapat 5 juta, dapatnya 30 150 juta. Sampai 10 juta. Anda kerja jam 5 sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 7 sampai jam 5, 7 pagi sampai jam 5 sore. Pembagian hadiahnya misalnya bagaimana maghrib. Bagian hadiah kan? Ba'da maghrib. Masya Allah jam 5 begitu sholat. Senang ada. Alhamdulillah ya Allah. Tuntas pekerjaan saya ya Allah. Ini kan ya Allah. Alhamdulillah. Bos nyuruh begini. Saya kerjain selesai. Tiba nunggu maghrib deh. Nunggu dipanggil. Begitu tiba maghrib. Selesai sholat maghrib. Tibalah pemberian itu. Masya Allah yang biasa dapat 5 juta. Sekarang di tangan Anda 150 juta. Kebayang ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Buat lebaran ya Allah. Ini kan? Alhamdulillah. Buat panah umrah. Alhamdulillah. Kebayang semuanya. Dan itu di tangan Anda. Apalagi orang yang beriman, yang puasa, yang dia diyakinkan oleh Allah dengan hadis kunci, dia yakin itu semua, tiba-tiba hari keyakinan itu tiba, diberikan di hadapan dia. Enggak terukir itu. Terukir kebahagiaan dia selama ini, tunaikan saat di dunia. Bertahun-tahun dia lakukan, sekarang tiba masanya pembalasan dalam konteks kebaikan yang dia dapatkan. Nah, ini teman-teman sekalian yang kita coba dapatkan, dan ini sudah kita bahas ini juga di hadis muslim, hadis 1151. Ya, sudah kita dapatkan kemarin. Jadi seperti itulah teman-teman kita mengaji ya dan memahami. Jadi ada kenikmatan dalam ibadah, semangat dalam penunaiannya, kan? Dan benar dalam kita punya landasan dan objektif dalam penilaian serta kita gembira riang ya dalam menunaikan setiap titah Allah Subhanahu wa taala. Sekian itu yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni kita dan menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minas shaimin, Allahumma ij'alna minas shaimin, Allahumma ij'alna minas shaimin, tammim lana ya Allah, nuqsanana ya Allah, tammim lana ya Allah, ma qasirna ya arhamar rahimin. Qabul minna ya mana salawatina ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.